dapat ku kenang di bulan terang wajahmu terbayang. Tinggal kenangan yang hanya terbayang. Dapat ku kenang di bulan terang wajahmu terbayang. Tinggal kenangan. Ingin ku berjumpa tapi tak berdaya. Ingin bertemu tetapi aku merasa malu. Ingin ku berjumpa tapi tak berdaya. Ingin bertemu tetapi aku merasa malu. Tinggal kenangan yang hanya terbayang. Dapat ku kenang di bulan terang wajahmu terbayang. Tinggal kenangan. Bulan serta bintang sedang senyum riang, tetapi aku berhati rindu ingat selalu. Bulan serta bintang sedang senyum riang, tetapi aku berhati rindu ingat selalu. Tinggal kenangan yang hanya terbayang. Dapat ku kenang di bulan terang wajahmu terbayang. Tinggal kenangan.